بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إخواني في الله، إن شاء الله كده lanjutkan. Kita telah selesai dari kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui tauhid ar-rububiyah, mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Namun keyakinan dan pengakuan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian telah kita baca penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah. Sekarang kita masuk pada kaidah yang berikutnya. Insyaallah yang pegang kitab kita baca matannya. Setelah itu kita akan mengambil poin-poin penting dari penjelasan Syekh Zaid rahimahullah. Ini agak panjang kaidahnya, coba kita baca. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua dari qawaidul arba, dari empat kaidah. Annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang musyrik mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati was syafa'ah. Kami tidak berdoa kepada mereka, ini kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menghadap kepada mereka kecuali dalam rangka meminta atau mencari kedekatan. Wasyafa'ah, dan mencari syafa'at. Fadalilul qurbah, dan dalil tentang alasan mereka mencari qurbah, kedekatan kepada Allah melalui perantara orang-orang atau makhluk yang mereka ibadahi dari selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang murni. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dan orang-orang yang mereka menjadikan para wali dari selain Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Kami tidak beribadah kepada para wali ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah yang akan menghakimi di antara mereka. Fima hum fihi ikhtalifun, pada perkara yang mereka saling berselisih padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada seorang, kepada pendusta dan kepada kafir. Wa dalilus syafa'ah, dan dalil tentang alasan mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam rangka mencari syafaat adalah firman Allah Azza wa Jal, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, مَا لَا يَضُرُّهُمْ, sesuatu yang tidak memberikan madarrah, tidak memberikan mudarat bagi mereka. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, dan juga tidak memberikan manfaat untuk mereka. وَيَكُولُونَ, dan mereka berkata, هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ, mereka mengatakan mereka ini, orang-orang yang mereka minta dari selain Allah Azza wa Jal, merupakan para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkata Syekh, وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ, kata syafaat dan permasalahan syafaat ini, syafa'atan terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyah, syafa'at yang dinafikan, tertolak. Wa syafa'atun musbatah, dan syafa'at yang ditetapkan. Fasyafa'atu manfiyah, syafa'at yang dinafikan adalah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu sesuatu yang dicari dari selain Allah Azza wa Jalla pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ini manfiyah, mencari syafaat kepada makhluk padahal makhluk tidak mampu untuk melakukannya. والدليل قوله تعالى, dan dalilnya firman Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhal ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah infak dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, berikanlah infak dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang satu hari yang padanya tidak ada jual beli, وَلَا خُلَّةٌ, dan tidak ada al-khullah, kasih sayang, وَلَا شَفَاعَةٌ, dan juga tidak ada syafa'ah, wal kafiruna humudh dhalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Was syafa'atul musbatah, yang kedua syafaat yang musbatah, yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah, itu syafaat yang diminta, dicari, diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. والشافع مكرم بالشفاعة, orang yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan diberikan izin agar dia bisa memberikan syafaat kepada makhluk, kepada manusia. والمشفوع له, dan orang yang diberikan syafaat, huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, meridhai ucapannya, meridhai amalannya setelah Allah memberikan izin kepada asy-syafi', kepada orang yang akan memberikan syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih?" Siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selesai matan dari kaidah yang kedua. Kita baca syarahnya. Berkata Syekh Zaid rahimahullah, "Hadhihi al-qa'idah tatadammanat amrain. Kaidah yang kedua ini terkandung padanya dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, syubhatu ha'ula'il kuffar allati adlaw biha fi 'asrin nubuwah. Syubhat yang dikemukakan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa warithaha al-musyrikun fi kulli zamanin wa makan. Dan syubhat ini diwarisi oleh orang-orang musyrikun di setiap zaman dan tempat. Unzur, lihat orang ketika dia menentang syar Allah azza wa jalla, menentang syariat Allah atau melanggar syariat Allah azza wa jalla, fabisabab, dengan dua sebab, imma dia mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, atau dia mengikuti syubhat. Ada syubhat, syubhat itu kebatilan yang seakan-akan terbungkus atau dibungkus dengan sedikit dari kebenaran. Asyaitan, iblis, syaitanul akbar, iblis, syaitan yang paling besar, saat dia melanggar perintah Allah, usjud li Adam, untuk sujud kepada Adam, apa yang dia lakukan? Dia kemukakan syubhat. Ma min mukhalif, tidak ada seorang pun yang menyelisih kebenaran kecuali dia mengeluarkan syubhat. Yastadillu, dia beristidlal dengan sesuatu, imma haq zahir, tapi dia inginkan kebatilan, atau imma batil, dia bungkus dengan kebenaran. Ketika diperintahkan oleh usjud, kata dia, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, ya Allah. Saya kamu cipta dari api, sedangkan dia, Adam, cipta dari tanah. Istadalla bi'aqli, dia melawan syar Allah, melawan syariat Allah dengan akalnya. Dia menyangka api itu sifatnya dia ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ya tidak. Sedangkan tanah itu dipijak dan diinjak-injak, apalagi tukang kebun. Masih dipijak, dipacul, dibalik, diinjak. Api itu tidak bisa didekati, tidak bisa diganggu. Sedangkan tanah seperti tadi. Istadalla bi'aqlih, dia beristidlal dengan akalnya. Lirad, untuk melawan dan menyelisih perintah Rabbul Alamin. Oleh karena itu kata sebagian para ulama, ke Muhammad ibn Sirin, awwalu man yaqis iblis wa ma 'ubidatis syamsu wal qamaru illa bil maqayis. Makhluk pertama yang menggunakan analogi, menggunakan kiasun fasid adalah iblis. Itu tadi, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan tidaklah kesyirikan, tidaklah matahari itu diibadahi dari selain Allah, tidaklah bulan itu diibadai dari selain Allah kecuali dengan sebab kias. Mengkiaskan, membangun hukum, membangun syubhat dengan al-aql, dengan akalnya. Iblis seakan-akan benar, iya tidak? Namanya syubhat itu, kalau diperhatikan, kalau enggak punya ilmu, oh iya benar juga ini. Apalagi kalau perasaannya main, benar juga. Tanah itu dipijak, sedangkan api itu ke atas. Berarti iblis lebih baik. Tapi ahlul ilmi tidak seperti itu. Makanya Allah tidak menerima alasannya. Tidak semua alasan itu diterima. Tidak semua syubhat itu akan tertutupi. Syubhat. Padahal kalau diperhatikan, kalau dia perhatikan, ya, api itu sifatnya berkhianat. Coba antum pernah memberikan amanat kepada api dan dia menjaga amanatmu? Coba antum taruh baju. Ya nar, ini saya simpan baju pada dirimu. Tersisa tidak? Tidak. Antum titip uang misalkan, satu kantong plastik. Tolong dijaga. Tersisa tidak? Dia khain wa mufsid. Jadi kalau antum lihat kelompok para pengkhianat yang tidak mempunyai amanah, fala tasik bihim, cuci tangan dari mereka. Misal iblis, misal syaitan al-akbar. Antum kasih amanah berkhianat. Tanah tidak, kalau dihina, diinjak, antum kalau di Ambon banyak durian, jadi anda permisalkan dengan durian. Antum makan satu biji, antum bibit, antum tanam. Antum simpan di tanah. Saya simpan. Apa yang terjadi? Antum taruh satu biji, 15 tahun berikutnya antum makan sampai enggak bisa menghitung biji-biji yang antum makan. Iya tidak? Siapa yang lebih mulia? Tanah atau api? Tanah jawabannya. Kita manusia hidup nginjak tanah, mati dikubur di dalam, di balik papan. Arda kifata ahya'u wa amwata. Allah jadikan ard kifat, kita hidup berjalan di atasnya, kita meninggal disimpan di dalam. Coba laula kita ini enggak dikubur, tidak disimpan di dalam bumi, di dalam tanah yang dihinakan oleh iblis, apa yang terjadi? Ya, setengah meninggal karena sakit, setengahnya meninggal karena wabah, cium penyakit. Sehingga yang lebih bermanfaat apa? Tanah. Lihat syubhat, ma min mubtil illa wa huwa yulqi syubhat. Dia berikan syubhat. Falladhi yuhilluhu ahlul ilm. Yang bisa melepaskannya adalah, menjelaskannya adalah para ahlul ilm. Makanya al-ilmu penting di dalam Islam. Musyatifiyah bukan perasaan. Ilmu kitab wa sunnah ala nahjis salaf. Nah di sini orang-orang musyrikun, mereka menyamakan Rabbul Alamin, menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan raja, dengan malik. Ini inti dari syubhat mereka ini. Sebelum kita baca syarah, kita berikan muqaddimah. Mereka mengatakan Allah itu seperti raja, seperti presiden. Antum gak bisa sampai ke presiden, kepada raja, kecuali lewat hujab, juru ahli, menteri, atau di tempat kita pas pampres misalkan. Antum lewati itu dulu, baru bisa sampai ke presidennya. Syubhat kelihatannya benar tapi salah. Dia menyangka Allah itu tidak bisa mendengar dari jauh seperti seorang raja yang ada di dunia. Adalah Allah tidak seperti itu. Allah Sami'un Basir. Yang dekat sama yang sama itu sama dalam pada pendengaran Rabbul Alamin. Tidak perlu antum pakai hijab, pakai lewat perantara, lewat kata, mabish, tidak butuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Naam, ini syubhatnya mereka. Hadhihi syubhah allati dhannuha hujjatan lahum. Syubhat ini yang mereka menyangka merupakan hujjah bagi mereka. Hiya qawluhum ma da'awnahum ay tilkal asnami wal awthan ala ikhtilafi anwa'iha wa tawajjuhuna ilayhim illa liturabil qurbati was syafa'ah. Yani syubhat mereka, kami tidak beribadah, tidak berdoa kepada berhala-berhala tadi dengan berbagai macam jenisnya, dan kami tidak menghadap kepadanya kecuali dalam rangka mencari kedekatan dan syafa'ah. Ai lam natlubuhum dhalika li'annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yuhyun aw yumituna ahada لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة. Kami berdoa kepada para wali, kepada berhala-berhala, kepada al-awthan. Itu bukan berarti kami meyakini mereka yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Tidak. Tidak seperti itu. Walakin min ajlil qurbati ilallah. Akan tetapi dikarenakan kurbah, kami ingin mencari kedekatan melalui mereka ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyafa'ah, dan kami ingin mendapatkan syafaat melalui mereka di sisi Allah. Ittakhadnahum ma'budatin wa aliha. Kami menjadikan mereka sebagai sesembahan dan al-ilah, ya, tuhan-tuhan dari selain Allah azza wa jal. Warajawna minhum jalbal masalih wa daf'al madar. Kami mengharapkan dari mereka mendapatkan maslahat dan mencegah al-madar. Hadhil hujjah fannadaha Allah ta'ala fi iddati ayat. Hujjah ini, alasan atau syubhat mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan. Fannadah, Allah jelaskan, Allah bongkar, ya, dalam beberapa ayat pada Al-Quran, dalam kitab Allah azza wa jal. Fasyubah ayuhal ikhwa, dia ketika muncul syubah itu, kata para ulama, dia seperti kaca, kelihatannya kuat, tapi setiap orang yang menghancurkannya pasti hancur. Yani setiap ahlul ilmi yang membongkarnya akan terbongkar. Hujajun tahafutu kazzujaji takhaluha aqan wa kullu kasirin maksuru. Hujah dan syubhat ahlul batil itu seperti itu. Kalau kita serahkan kepada ahlul ilm, para ulama, mereka akan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Wa ma min syubhah, dan tidak ada satupun kebatilan dalam perkara din al-muslimin, agama Allah, agama kaum muslimin, kecuali telah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Wala ya'atunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqi wa ahsana tafsira, kata Allah azza wa jalla. Mereka tidak mungkin mendatangkan satu permasalahan kecuali ada jawabannya di dalam Al-Quran. Fa'alaina ma'asyaral ahibbah, ya, maka bagi kita ayyuhal ikhwah, terutama para syabab, adik-adik kita, dan juga kita semuanya para syabab, juga aba, orang-orang tua, ya, untuk banyak membaca, banyak mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu yang tua itu biasanya dia kelebihannya dalam sisi faham. Orang tua itu pemahamannya lebih bagus daripada yang muda. Kalau yang muda itu biasanya hafalannya lebih bagus, tapi pemahamannya kurang. Ya, qalla an yajma Allah, sedikit Allah gabungkan al-hifdz wal faham pada usia-usia muda. Wa illa biasanya seperti itu. Syab, pemuda yang di bawah biasanya 32 tahun ke bawah, itu biasanya hifdzuhu qawi. Yang tua biasanya pemahamannya apa? Kuat. Karena dia jarrabal hayah, sudah apa menjalani hidup yang belum kita lewati, syabab. Fala, jangan meremehkan orang tua, ya. Jangan meremehkan orang tua. Biar tua, biar enggak menghafal, tapi indahu khibra fil hayah. Dia punya pengalaman dalam hidup. Dia sudah melalui hidup yang belum kita lewati. Alakul, kita kembali. Syubhat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti firman Allah azza wa jalla, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَائِلِينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Sudah kita terjemahkan tadi bahwasanya alasan mereka tadi beribadah kepada selain Allah agar bisa didekatkan kepada Allah dan bisa mendapatkan syafaat. Thumma hakama alaihim bil kufur. Di akhir ayatnya, Allah menghukumi mereka, orang-orang yang mengatakan mereka mencari syafaat, mencari kedekatan melalui perantara-perantara sesembahan mereka dari selain Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan mereka kufar, orang-orang kafir. Allah berfirman, Inna Allaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada pendusta dan al-kafir. Wa min jumlati ha'ulail kadibin al-kafirin. Dan di antara orang-orang yang mereka berdusta dan mereka kafir adalah orang-orang yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yaitu orang-orang yang mereka mengatakan kami tidak menyembah makhluk, sesembahan-sesembahan kami kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yarjuna minhum jalbal masalih wa daf'al madar. Mereka mengharapkan maslahat dari sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengharapkan bisa dihilangkan dari mereka al-madar, kesulitan. Yarjuna minhum injabal walad. Mereka mengharapkan untuk diberikan anak. Sekian tahun menikah, belum Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki al-walad. Tidak sabar akhirnya ke dukun. Ya. Atau ke kuburan wali. Ngambil batu, batu-batu kecil pulang, taruh di dalam gelasnya dan minum. Dan dia meyakini akan mendapatkan anak karena berkah wali yang dikubur di tempat fulan. Wa syifa'ul marid. Atau mereka mengharapkan kesembuhan. Wal aman, keamanan. Wa nafsul khauf. Ila ghairi dhalika. Dan seterusnya. Mimma la yaqdiru alaihi illallah wahdahu duna siwah. Ya. Pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah semata. Fayuqalu lihaula, maka dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang musyrikin ini, madumtum tu'minuna, selama kalian beriman bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan, Allah yang maha mampu, Allah yang meliputi segala sesuatu, Allah yang maha mendengar dan melihat, limadha la tatawajjahuna ilaihi fi talabi qada'il hajah. Kenapa kalian tidak menghadap kepada Allah dalam rangka memenuhi atau mencari kebutuhan kalian, wa kasfil kurbah, dan dalam rangka untuk menghilangkan kurbah kesulitan, wa kullu ma yahtaj ilaihi al-insanul bashari, dan setiap yang dibutuhkan oleh manusia al-bashari. فالله عز وجل مك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي dia yang memenuhi فلا يحتاج الى واسطه الله tidak butuh kepada perantara لانه صاحب الكمال المطلق karena Allah itu pemilik kesempurnaan secara mutlak والعلم المحيط dan Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu لا يخفى عليه شيء من ذوات بني ادم. Tidak tersembunyi dari Allah sesuatu pun dari zat-zat anak keturunan Adam. Maksudnya badan manusia. Wala min a'malihim, tidak pula amalan mereka. Wala min aqwalihim, tidak pula ucapan mereka dan perkataan mereka. Wala min hajatihim, tidak pula kebutuhan mereka. Wala ma tuwaswisu bihi anfusuhum. Dan juga tidak tersembunyi apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka. Jadi kita al-musyrik ketika dia menyamakan Allah dengan al-malik, dengan raja, ini pertama dia merendahkan Allah. Ya, dia merendahkan Allah. Allah disamakan dengan manusia. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di sekian banyak ayat menjelaskan, jangankan suara yang kita ucapkan, yang kita sembunyikan dalam dada manusia, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kerlipan mata manusia, mata, ujung mata yang berkhianat Allah tahu. Atau yang disimpan dalam dada manusia, Allah tahu. Bahkan sebagian ulama mereka mentafsirkan firman Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui perkara rahasia dan lebih tersembunyi daripada rahasia. Kira-kira apa maknanya? Yang rahasia Allah tahu, yang tersembunyi dari yang dirahasiakan juga Allah tahu. Biasanya dalam pemahaman kita, yang namanya rahasia itu sesuatu yang disembunyikan antara dua orang, tidak? Atau tiga atau empat orang-orang tertentu, namanya rahasia. Tapi sebagian ulama mengatakan ya alamus sir, Allah mengetahui sir di sini, rahasia itu yang tersembunyi, bukan seperti gambaran tadi. Asir di sini adalah sir fin nafs, ya, sesuatu pembicaraan dia membatin dalam dirinya, saya akan begini dan begitu. Ini sir diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi daripada itu adalah iradatus sir, dia berkehendak untuk membatin dalam dirinya. Membatin Allah tahu, dia berkehendak akan membatin yang begini dan begitu Allah pun sudah tahu. Jadi tidak butuh kita menyamakan Rabbul Alamin dengan Al-Malik, dengan Rais Jumhuriyah, tidak perlu. Bahkan ini batil dan dikatakan oleh Allah kufur. Wala ma tuwaswisu bihi anfusahum, tidak ada yang tersembunyi dari Allah sampai bisikan-bisikan jiwa mereka. Kullu dhalika ma'lumun lillah, semua itu diketahui oleh Allah. Qad ahata bihi ilma wa ahsahu adada, sudah diliputi dengan ilmu Allah dan telah Allah menghitung, ya, debu yang berterbangan ketika angin yang kencang, debu yang naik, kita enggak bisa menghitungnya, tapi Allah tahu sekian butiran pasir terangkat, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Kullu syai, daun yang gugur, kullu syai, tidak ada satupun kejadian dalam kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kecuali telah diketahui oleh Rabbul Alamin. Naam. Jadi tidak butuh kepada perantara, mawis perantara. Al-amru tsani, perkara yang kedua dalam kaidah ini, bayanun annahu la hajata ila al-wasa'id, penjelasan bahwasanya tidak butuh kepada perantara, al-muharramah, perantara yang diharamkan, binassil kitab was sunnah, dengan nas dari al-kitab dan as-sunnah, fi jalbil masalih wa daf'il madar, binassil kitab was sunnah. Tidak butuh perantara. Ingin maslahat, minta kepada Allah, berdoa dan cari sebab, ya, tempuh sebab-sebab yang telah dibolehkan oleh Rabbul Alamin. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamal wasitatul mashru'ah allati yajibu ittiba'uha hiya wasitatur risalah. Kemudian saya berpindah kepada permasalahan yang lain. Saya mengatakan hanyalah perantara yang disyariatkan di dalam Islam, yaitu perantara yang wajib untuk diikuti, adalah perantara ar-risalah, ay ar-rusul, para rasul, para nabi dan rasul. Mereka perantara antara Allah dengan makhluk. Allah yastafi minal malaikati rusul. Kemudian juga dari manusia, Allah pilih, ya, rasul dari kalangan malaikat, dan juga Allah pilih rasul dari kalangan manusia. Nah, rasul dari kalangan manusia ini merupakan perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia untuk tablighur risalah. Alladzina hum wasaitu bainallahi wa bainal khalqi wa humul ladzina yajibu an yattakhidhu wasa'id. Mereka ini wajib dijadikan perantara antara Allah dengan makhluk. Jadi kalau ingin din, ingin ilmu, lewat pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ilmu ladunni inda jama'ati tabligh, haddathani rabbi, haddathani qalbi an rabbi, telah menceritakan hatiku dari Tuhanku. Hatinya dari Tuhannya, tidak lewat Rasul, lewat hati, lewat mimpi, seperti yang disebutkan oleh Ustadzana Al-Akmal. Akhirnya nanya disembelih. Mimpinya dia disamakan dengan mimpi Nabi. Mimpi Nabi wahyu, mimpi dia wahyu juga. Yang mimpi Nabi wahyu Allah, yang ini mimpinya wahyu syaitan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura. Ya. Mereka mewahyukan kepada sebagian mereka yang lainnya. Syaitan mewahyukan kepada syaitan manusia. Wahyu yang menipu, akhirnya anaknya disembelih olehnya. Zukhrafal qawli ghurura. Sama dengan Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi Al-Kadzdzab. Dia mengatakan, telah datang kepadaku wahyu sebagaimana datang kepada Muhammad. Kata Abdullah bin Umar, na'am. Wahyu yang dibawa, yang datang kepada Muhammad dibawa oleh Jibril. Wahyu yang datang kepada Mukhtar bin Ubaid dibawa oleh syaitan akbar, syaitan yang paling besar, yaitu iblis. Fa wajib bagi kita menjadikan ar-rusul sebagai wasaid, sebagai perantara. Bimana an na'khudz al-'ilma minhum. Kita ambil ilmu dari para rasul. Fil aqidah, ada permasalahan aqidah. Wasyariah, ada permasalahan syariatul Islam. Wa nutbi'uhu bil amal, dan kita ikuti dengan mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan al-'ilmu. Dadan. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Berkata Syekh rahimahullah, وهم الذين يجب أن يتخذوا وصاعد. Mereka para rasul wajib bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai perantara. Bima'na, dengan makna, أن نأخذ العلم منهم. Kita mengambil dari mereka ilmu. في الأقيدة, pada pembahasan akidah. والشريعه, pada pembahasan syariah. ونتبعه بالعمل, dan kita ikuti dengan mengamalkan ilmu tersebut. Amma sa'irul khalqi, adapun semua makhluk selain ar-rusul, fala yakhlu alladhi turja minhu al-wasitatu wash-shafa'atu wal-qurba imma an yakuna hayyan aw maytan. Adapun makhluk yang diharapkan darinya manfaat, dia tidak terlepas dari dua kondisi. Imma hidup, makhluknya masih hidup. Atau imma mayit, sudah meninggal. Fa'idha kana maitan, kalau sudah meninggal, fala yajuzu an yutlaba minnu syai'un mutlaqa. Maka mutlak sama sekali tidak boleh kita meminta darinya sesuatu pun. La fima yaqdir alaihi al-bashar, wa la fima la yaqdir alaihi al-bashar. Sama saja. Apakah perkara itu dimampui oleh manusia ataukah tidak? Namanya kalau sudah meninggal, khalas. Ya, inqata anhu al-amal. Dia tidak lagi mungkin beramal. Selesai jatah hidupnya. Lepas dari dua. Imma dia mampu melakukannya, yakni sesuatu yang diminta pada batasan-batasan yang dimampui oleh manusia. Manusia mampu melakukannya. Atau imman yakuna kharijan an qudratil bashar, pada perkara yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Seperti injabul walad, ya, minta rezeki diberikan anak kepada makhluk. Dia enggak mampu. Nah, ini merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukran aw inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Allah yang Maha mampu. Allah berikan anak, yang ini Allah kasih semuanya wanita, yang ini semuanya dhukur, lelaki. atau Allah berikan pasangan wanita dan dzukur, atau Allah jadikan dia aqimah, dia mandul, tidak Allah berikan rezeki anak, ibtila, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana kharijan an qudratil bashar fala yajuzu an tutlaba minhu syafa'ah. Kalau perkara itu keluar dari batas kemampuan manusia, maka tidak boleh dicari darinya syafa'ah atau qada'il hajah, bal yu'tabar hadha min asy-syirkil akbar, bahkan ini teranggap sebagai syirik besar. Kama fa'alahu kuffaru Quraisy wa ghairuhum, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan selainnya. Jadi mencari sesuatu yang itu merupakan sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia, di batas kemampuan manusia, di luar batas kemampuan manusia, maka ini termasuk syirkun akbar. Ya, termasuk syirkun akbar. Amma idza kana al-matlubu mimma huwa dakhilun tahta qudratil bashar, adapun perkara itu dia dalam batasan kemampuan manusia, fi syai'in maqdurun alaihi wal imdad, dia mampu untuk membantunya, wa ghairi dhalika mimma yahtaji ilaihi al-insanu al-bashari ila akhir ma aslaftu, pada perkara yang itu merupakan kebutuhan manusia sampai seterusnya dari apa yang telah saya sebutkan, maka hadza syai'un jaiz, ini perkara dibolehkan dalam Islam. Bantu bekerja misalkan, bantu mengambil sesuatu yang dia mampu, bantu dalam perkara dunia yang dia mampu untuk melakukannya, ada jaiz, yang seperti ini dibolehkan. Akan tetapi ma'a ta'alluqil qulubi bi anna Allah huwa qadil hajat, akan tetapi bersamaan hatinya itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dia yakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang memenuhi hajatnya. Wa huwa alladhi yufarrijul kurba au yufrijul kurba, Allah yang membuka, Allah yang melepaskan kesulitan. Wa huwa alladhi yaqdi fi kulli syai'in wa yahkum la mu'aqqiba li hukmi, Allah yang memutuskan pada segala sesuatu, Allah yang memberikan hukum, tidak ada yang bisa mengomentari hukum Allah, tidak ada yang bisa merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'al muslim, dia yadu Allah azza wa jalla, dia berdoa kepada Allah dalam hajat-hajatnya. Wal hujjatu tsaniyah, hujjah yang kedua, allati adlaw biha liyusawwigu sihata suni'in fi ibadatil aliha ma dalla ala dhammiha qawlullahi azza wa jalla ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Hujjah yang kedua sudah kita sebutkan juga, kita jelaskan alasan mereka, yaitu mereka mencari syafa'ah. As-syafa'ah secara lugah dari kata syaf'un. Syaf'un itu diddul witr. Kalau witr ganjil, kalau syaf'un genap. Maksudnya, dia ketika menginginkan sesuatu, ingin dimasukkan ke dalam surga contohnya. Dia mencari, dia kalau sendiri witir, dia cari yang kedua biar genap. Ini cari orang saleh, atau cari nabi, atau cari makhluk yang lain. Sehingga ini dinamakan apa? Syafa'ah. Dia mencari wasitah, mencari perantara, supaya mendapatkan manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Humma ankaru wujud Allah wa la ankaru qudratahu wa rububiyyatahu. Lihat, Syekh mengatakan orang-orang musyrikun, mereka tidak mengingkari Allah Azza wa Jal, mereka tidak mengingkari Rabbul Alamin, mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Beda kalau dengan ateis. Ateis mengatakan Allah tidak ada. Orang-orang musyrikun, mereka tidak mengingkari Allah, mereka tidak mengingkari kemampuan Allah, mereka tidak mengingkari rububiyah Allah Azza wa Jal. Beda dengan sebagian ahlul bidah yang mereka yantasib ilal Islam, Al-Jahmiyah, seperti orang-orang Jahmiyah. Antum sering mendengar atau pernah mendengar cerita bahwasanya di Naisabur atau jariahnya Harun al-Rashid, dia sedang menjemur pakaian, kemudian lewat salah seorang ulama mutakallimin Jahmiyah Mu'tazil, lewat seorang alim, menurut mereka alim, seorang alim dari kalangan ahlul kalam, filsafat, lewat dan diikuti oleh murid-muridnya. Maka wanita ini atau nenek tua ini, dia bertanya, siapa ini? Kata mereka, anti enggak kenal? Katanya, iya enggak kenal. Ini alim. Ini seorang alim. Dia bisa mendatangkan 1001 dalil, 1001 bukti bahwasanya Allah itu ada. Syuf. 1001 dalil, 1001 bukti bahwasanya Allah itu ada. Kelihatannya bagus ya, berdatangkan 1001 dalil. Ini kalau dipasangkan ke orang-orang ateis cocok. Orang-orang ateis di zaman kita, ateisme. Kata orang itu, wanita itu, hadza min ajhalin nas. Ini manusia yang paling bodoh. Loh kok bisa? 1001 dalil dikatakan hadza min ajhalin nas. Ini termasuk manusia yang paling bodoh. Syuf. Imra'ah 'alal fitrah. Wanita di atas fitrah, dia memberikan hukum berbeda dengan hukum orang-orang yang terkena syubhat. Kalau sudah terkena syubhat, hukumnya lain. Yang baik jadi buruk. Sehingga mengatakan al-arwahu wujudun mujannadah kepada ahlus sunnah. Ala sunnah wa ala khair. Yang buruk jadi baik. Yang alim, yang jahil jadi alim, yang alim jadi jahil. Lakin indah fitrah lah. Dia mengatakan ini min ajhalin nas. Masa dia untuk membuktikan adanya Allah itu butuh 1001 dalil? Hah? Wa kaifa yasihu fil adhani syai'un in ihtaja an-naharu ila ad-dalil. Enggak masuk akal ente ingin membuktikan bahwasanya matahari itu ada di siang hari. Butuh dalil tidak? Tidak butuh dalil. Semua orang tahu kok matahari kalau jam 12 antum berdiri antum hitam seperti yang berbicara. Kullu ma'lum ma'kul wa kullu syai'in ma'rufun bihija fa nukruhu jahlun qabih fil hija. Setiap perkara yang diketahui dengan akal manusia darurah ma'kul diketahui, kalau diingkari ini kebodohan yang sangat. Keberadaan Rabbul Alamin itu maftur, diketahui secara badah otomatis dalam jiwa manusia. Allah itu ada, enggak butuh. Adanya Allah itu lebih jelas dalam fitrah orang-orang yang mempunyai iman dibanding matahari di siang hari. Kalau membuktikan adanya matahari itu butuh, tidak butuh dalil, maka untuk keberadaan Allah juga sangat tidak butuh dalil. Habis butuh dalil. Sehingga yang seperti ini ajhalun nas, manusia yang paling bodoh, bukan yang alim. Inqalabatil mawazin, la ilaha illallah. Fal ilmu ilmu, ilmu kitabillah wa sunnah. Para ulama mengatakan al ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalam ilmu. Ya, bodoh dengan perkara ilmu kalam adalah ilmu, sedangkan berilmu ilmu kalam adalah bodoh jahlun. Ala kul, ya, kita kembali. Orang-orang ini mereka tidak mengingkari adanya Allah, tidak mengingkari keberadaan Allah dan kudrah Allah azza wa jal. Walakin qalu, akan tetapi mereka mengatakan innahum la gina lahum an wasita bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya kami ini butuh adanya perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiyal wasitatul madhmumah allati tatajalla fi ittikhadhi tilka al-ma'budat min ahjarin wa ashjarin wa akhshabin wa shamsin wa qamar wa nujubin wa awliya'us salihin. Ya, dan perantara ini adalah perantara yang tercela, ya, tatajalla, tampak mereka mengambil sesembahan-sesembahan dari bebatuan, pepohonan, akhsyab, kayu, matahari, bulan, bintang, dan para wali, orang-orang saleh. Sampai berapa menit lagi? Mana ini moderatornya? Berapa menit lagi? Selesaikan. Ini bukan jawaban. Antum bilang up to you. Selesai anak-anak, baca sampai selesai, habis. Allah musta'an. Fastakhlas al-musannif rahimahullah, kita ringkas. Musannif rahimahullah mengambil kesimpulan min hadhihi an-nusus allati minna qawluhu ta'ala, darinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la shafa'a wal kafiruna humudh dhalimun. Wa min qawli man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni. فذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين, شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. على كل مصنف memberikan kesimpulan bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua, syafaat musbatah dan syafaatul manfiyah. Syafaatul manfiyah yaitu syafaat yang dicari dari selain Allah Azza wa Jalla, ya, pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Syafaatul musbatah itu syafaat yang terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang pertama, izin. Izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridha. Ya. Allah ridha. Tabaraka ismu an masyfu'i bihi. Allah ridha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Kalau dia musyrik, dia sekutukan Allah, atau dia kafir, dia mengingkari Rabbul Alamin, mengingkari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan dia tidak pantas mendapatkan syafaat. Falabud, kalau ingin mendapatkan syafaat, maka cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat itu tidak akan mungkin bisa diberikan oleh makhluk kecuali setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, manusia datang kepada Adam, habis itu kepada Nuh, setelah itu kepada Ibrahim, minta, ya Adam, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balagana, yani minal juhud. Dalam hadis yang panjang, ya Adam, minta syafaat kepada Tuhan biar dipercepat pengadilan yaumul qiyamah. Tidakkah ente melihat kesusahan yang sudah sampai kepada kita? Matahari didekatkan sejarak satu mil, wa balagha minan nasi minal judi ma balagha. Sangat susah. Mereka datang kepada Adam. Kata Adam, inna rabbi ghadiba al-yawm lam yaghdab mislahu qat wa lan yaghdab ba'dahu mislahu. Allah di hari ini marah dengan kemarahan yang Allah belum pernah marah dengan kemarahan yang semisalnya dan tidak akan marah dengan kemarahan yang semisal. Kemudian Adam menyebutkan kesalahannya sampai dari Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian ila Isa dan sampai kepada Rasul. Kata Rasul, ana lahu, aku akan meminta memberikan syafaat. Rasul tidak langsung mengatakan sudah saya berikan syafaat, tidak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ati tahtal arsy fa akhiru sajida. Aku datang di bawah arsy. Datang di bawah Arsyur Rahman. Nanti di yaumul qiyamah, di yaumul qiyamah, dunia ini yauma tubaddalul ardi ghairul ardi was samawat wa barazu lillahi alwahidil qahar. Bumi diganti dengan bumi yang lainnya, langit diganti dengan langit yang lain. Bumi ini dia datar, tidak ada tanda ini milik fulan, tidak ada patok batas. Dia ardun mustawi, dia datar, tidak ada batas. Manusia barazu lillahi alwahidil qahar, mereka nampak kepada di pengadilan, berdiri di padang mahsyar. Barz lillahi alwahidil qahar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsy, Allah datang untuk memutuskan perkara di antara hamba Allah azza. Rasul mengatakan ati fa akhiru tahtal arsy, aku datang dan aku sujud di bawah arsyur rahman. Jadi arsyur rahman ini apa namanya, sesuatu yang sabit. A'zamu khalqillah, makhluk Allah yang paling besar itu apa? Yang paling besar arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Allah tinggi dan meninggi di atas arasy-Nya. Ada kelompok yang mereka mengingkari arsyur rahman. Kelompok apa itu? Estegul. Apa antum bilang tadi? Kelompok apa yang mengingkari bahwasanya Allah tidak mempunyai arsy? Kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini mengingkari Allah itu tidak mempunyai arsy. Kenapa? Karena kalau menisbatkan, menetapkan Allah punya arsy, berarti harus menetapkan Allah punya sifat istiwa, meninggi di atas arsy. Jadi mereka mengatakan Allah tidak mempunyai arsy. Sampai-sampai istrinya Jahm ibn Sufwan. Jahm ibn Sufwan ini dia yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah. Pemikiran Jahmiyah itu asalnya dari Ja'd ibn Dirham, gurunya Jahm ibn Sufwan. Tapi karena dia populer melalui Jahm ibn Sufwan, maka dinisbatkan kepada Jahm, sehingga dikatakan kelompok Jahmiyah. Istrinya Jahm ibn Sufwan, satu saat dia bertemu dengan istri seorang muhaddis, Makki ibn Ibrahim. Makki ibn Ibrahim. Makki ibn Ibrahim ahlul hadis, min ahlus sunnah salafiyyi. Istrinya bertemu dengan istri Jahm ibn Sufwan. Mereka ketika terjadi pembicaraan, kebetulan lewat penyebutan Arsyur Rahman. Ya, disebutkan Arsyur Rahman. Ini istrinya Jahm. Dia, masa dia menyebutkan Arsyur Rahman. Arsy itu kalau diterjemahkan sarir, tempat tidur. Ya, sarirul malik, tempat tidurnya raja. Kalau kita manusia makhluk, itu tempat tidur mesti ada pembuatnya, tidak? Ada tukang kayunya, tidak? Tukang mebel. Najjar dalam bahasa Arab, tukang mebel, tukang pahat. Dia ini mengingkari adanya Arsyur Rahman, istrinya Jahm ibn Sufwan. Dia mengatakan orang ini afwan ya, yang kalau Anda sebutkan sifat yang mirip sama dia jangan tersinggung ya. Giginya keluar ke depan. Jangan tersinggung. Ini kita menceritakan kondisi. Giginya apa bahasa Indonesianya itu? Tongkos. Alakul. Giginya keluar ke depan. Dia mengatakan ketika disebutkan Arsyur Rahman, dia mengatakan man najarahu? Siapa yang mebel, tukang mebelnya arsy-Nya Allah Azza wa Jalla? Dia bertanya dalam rangka mengingkari adanya arsy. Ini istri dari seorang mubtadi, membawa pemikiran mubtadi, pemikiran busuknya suaminya. Suami busuk, istri pun busuk. Busuk sama busuk. Dia mengatakan man najarah? Siapa yang pahat itu tempat tidurnya Allah Azza wa Jal? Maka kata istri Makki ibn Ibrahim al-Muhaddith, dia melihat kepadanya, dia mengatakan najarahu alladhi najara asnanaki hadhi tawfiha. Yang buat Arsyur Rahman itu yang buat gigimu yang tungkus itu. Biqaulihi kun fayakun, dengan ucapannya kun jadilah maka jadilah. Yani mereka tidak mengingkari, sehingga mereka tidak mengingkari kudratullah. Mereka tidak mengingkari, orang-orang musyrikun tidak mengingkari kemampuan Allah. Hadal mubtada, dia mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Alakul, kita kembali. Asy-syafa'atul musbata, syafa'at musbata yang ditetapkan di dalam Islam adalah syafa'at yang terpenuhi padanya syarat. Yang pertama, izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridha dari Allah Azza wa Jalla kepada yang diberikan asy-syafa'ah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang sufiyah, musuh-musuh da'watus salafiyah, mereka diantara serangan mereka kepada ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah itu tidak percaya adanya syafaat. Biasanya mereka begitu. Ahlu sunnah itu mengingkari tawassul. Sabar dulu, syafaat mana yang kamu maukan? Kalau syafaatul manfiyah, maka kita ahlu sunnah menafikannya sebagaimana Allah menafikannya di dalam Al-Quran. Kalau tawassul syirkiyah yang kamu maukan, maka kita nafikan, kita ingkari sebagaimana diingkari oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun syafaatun musbatah dan tawassul yang disyariatkan oleh Allah, maka ahlu sunnah menetapkannya, ahlu sunnah meyakininya, dan ahlu sunnah melakukannya biizni rabbihim subhanahu wa ta'ala. Tabilahuna al-ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. أستغفر الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.